Dari semua yang ku dapatkan, dari semua yang ku berikan, masih ada yang ku inginkan, karena hidup ini hanya sekali. Manusia yang ingin memberi terbaik kepadamu, namun ku berharap di sisa waktuku tak lagi ku rasa luka. Dari semua yang ku dapatkan, dari semua yang ku berikan, masih ada yang ku inginkan, karena hanya sekali dalam diriku masih ada yang ku inginkan, bersamamu yang ku harapkan, karena hidup ini hanya sekali. Tersadar diriku pastikan berakhir, meski waktu takkan memberi satu tanda berharap. Saat semuanya kan terjadi, diriku telah bersamamu. Dari semua yang ku dapatkan, dari semua yang ku berikan, masih ada yang ku inginkan, karena hidup tak lebih hanya sekali. Dalam diriku masih ada yang ku inginkan, bersamamu yang ku harapkan, karena hidup ini hanya sekali. Aku pilih karena ku mau kau layakkan, sampai di akhir napasku kita akan bersama. Banyak sudah yang ku berikan, masih ada yang ku inginkan, selalu apa yeah! Dari semua yang ku dapatkan, dari semua yang ku berikan, masih ada yang ku inginkan, karena hidup tak lebih hanya sekali dalam diriku, karena hidup tak lebih hanya sekali dalam diriku.